Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anzalal Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Baiklah, para pendengar yang berbahagia, tetap kita muncul dalam acara Radio Republik Indonesia yang wilayah Medan, dalam acara penyejuk keimanan. Maka kesempatan yang sangat berharga ini mudah-mudahan menjadikan kita khidmat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baiklah, pada kali ini saya akan membawakan surat An-Nisa ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adaban alima. Ditambah lagi, disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang untuk mengambilnya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Baiklah, bahwasannya kita mungkin sudah membahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, baik itu masalah riba, masalah suap, dan masalah penipuan yang telah mereka lakukan. Keseluruhannya itu adalah merupakan pengambilan harta orang lain tanpa hak mereka itu sendiri. Maka setiap pengambilan sesuatu tanpa hak adalah batil, baik itu tipenya pencurian, baik itu tipenya suap, dan banyak-banyak, dan masih banyak yang lainnya, yang mana hal ini disebutkan adalah dengan cara yang batil. Makanya Allah langsung menegaskan dan mengecam bagi orang-orang yang seperti itu. Ajab mereka itu sangat pedih. Sebetulnya kalau kita kembali, Ustaz, kepada berbicara tentang hal riba, mereka melakukan itu sebetulnya untuk menambah kuantitas harta mereka gitu. Sebetulnya apa yang mereka inginkan dari harta tersebut? Kalaulah seandainya begini, Ustaz, di harta mereka itu segunung emas tingginya gitu, tapi di sekitar mereka itu tidak dapat makanan, roti, dicari tak apa. Kira-kira mana yang lebih berharga, Ustaz? Ya, tentu saja roti lah. Daripada mati kelaparan, emas mau dimakan menjadi apa? Ya, kan itulah. Gitu. Jadi sebenarnya ada rezeki langsung, ada rezeki tidak langsung. Yeah. Rezeki langsung itu adalah apa yang dapat kita konsumsikan. Yeah. Itulah makanan sejengkal perut tadi. Yeah. Itulah sebenarnya rezeki langsung yang sebenarnya Allah telah menjamin rezeki kita ini. Yeah. Jangankan manusia yang tak yang berakal, binatang saja dijamin Allah rezekinya. Yeah. Kalaulah sekedar untuk makan sejengkal, tidak harus mencari dari yang haram. Yeah. Nah, itulah mungkin apa yang disampaikan pada pertemuan kita kemarin. Yeah. Nah, maka di sini ditambahkan Allah lagi, kalaulah misalnya rezeki yang langsung itu dapat, ngapain dengan cara yang tidak elegan? Ya. Mengambil riba atau memakan harta orang secara batil. Sebelum jauh kita melangkah, Ustaz Fajrul, apalah definisi riba itu sebenarnya? Ya. Riba kan tadi adalah sebetulnya intinya pengambilan harta yang bukan milik orang lain tanpa hak gitu. Atau ada definisi yang lain selain ini? Iya, jadi sebenarnya riba itu bertambah bahasanya, zakat pun bertambah. Tetapi menariknya ada perbedaan antara riba yang bertambah dengan harta yang bertambah. Untuk itu kita temukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah akan menghapuskan muhaq itu bagaikan bulan yang akan timbul atau akan tenggelam secara perlahan, akan Allah hapuskan riba. Tetapi sebaliknya wayur bisodakot, dan Allah akan meribakan sedekah. Artinya apa? Riba itu menurut bahasa adalah bertambah. Maka menurut istilah adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendapatkan fasilitas, maka itu adalah riba. Kita dudukkan dulu riba sebelum kita menceritakan bunga bank. Jadi sebenarnya naf'an di sini apa? Kata Dr. Ahmad Salus dalam bukunya Hukmu Wadu'il Bunuk Walistismar, Hukum Tabungan dan Deposito Menurut Fikih Islam, dia mengatakan bahwa pada zaman dahulu setiap fasilitas yang kita peroleh karena adanya akad hutang piutang itu adalah riba. Jadi dikisahkan Umar bin Khattab itu memiliki hutang piutang dengan seseorang. Rupanya seseorang ini dapat panen kurma. Dia karena panen kurma menginginkan, ah, kukasihlah kurma yang terbagus ini untuk Umar bin Khattab. Maka kata Umar bin Khattab, "Heh, ini naf'an ini. Kita masih terikat hutang piutang. Kok kasih aku kurma? Ini riba." "Enggak, Umar, ini bukan riba ini. Aku ingin kau memakan kurmaku karena ini adalah panen terbaikku." Kata Umar bin Khattab, "Begini saja, kau ingin aku makannya, balikkan dulu utang piutangku. Kembalikan dulu uang supaya kita tidak ada terikat kontrak hutang piutang sehingga aku enak makan ini." Hanya makan kurma saja sudah dinilai sebagai riba. Itulah dia untuk betul-betul menjaga itu, menjaga warok tadi. Warok tadi menjaga. Artinya apa? Kalau kita melihat eksistensi hakikat dari riba tadi, kita udah orang gak mampu makanya minjam, jangan pula kita berarti dengan tambahan tadi. Itulah hakikat riba. Terus, menurut lugah dan menurut istilah. Jadi sekarang bagaimana tentang bunga bank, Ustaz Fajrul? Apakah bank konvensional dan bank Islam yang juga katanya nisbah itu juga bisa dikatakan riba? Kalau dia tidak sesuai dengan hukum Islam itu bisa dikatakan riba. Artinya kalau sistem jual beli istilahnya ada bagi hasil, mudharabah, kan gitu, Ustaz. Mudharabah ini itulah istilahnya dalam dalam Islam gitu. Bagi hasil namanya. Bagi hasil. Bukan istilahnya. Bukan riba itu. Bukan, Tapi kan itu bertambah. Misalnya Ustaz Fajrul nyimpan 50 juta. Kemudian setiap bulannya dari bank muamalat dapat akhirnya 50 juta 150 ribu misalnya. Yang 150 ribu itu kan bertambah tuh Ustaz Fajrul. Iya, bertambah. Apakah itu enggak riba Ustaz Fajrul? Kira-kira apakah ini nih masih dikategorikan naf'an, Ustaz? Itulah saya tanya dari Ustaz Fajrul. Kira-kira masih dikategorikan naf'an. Kalau masih dikatakan gorengan naf'an itu riba. Nah begitu. Tapi kalau tidak di luar jalur itu, maka itu dikatakan tidak riba. Jadi suatu hal yang menarik, Ustaz. Saya melihat bank Islam di Sudan, Ustaz Fajrul. Di kita menyimpan uang di sana betul-betul tak ada bunganya. Kita nyimpan $1,000 3 tahun balik $1,000 juga, Ustaz Fajrul. Begitu, Ustaz. Jadi artinya kalau misalnya mau pure, ya begitulah. Tapi kalau misalnya mau bunga bank Islam ada nisbahnya, maka kata Said Ali Tontowi, Mufti Azhar, yang berdebat dengan Yusuf Kordowi, mengatakan kalau lah misalnya bunga bank Islam ada nisbahnya, maka relakanlah bank konvensional ada bunganya. Toh masalahnya cara penghitungannya sajanya berbeda, katanya. Jadi kalau sekarang ini menurut Ustaz Arifin, seperti bank yang di Sudan itu, mana yang berlaku di Indonesia ini yang seperti itu? Saya belum melihatnya, Ustaz Fajrul. Begitu. Di Indonesia ini masih produk Islam pun tidak kali, konvensional pun tidak kali. Bahkan yang bernamakan Islam sendiri pun. Iya, iya Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, semua metodenya sama dengan istilah nisbah. Hmm. Jadi apa perbedaan nisbah dengan riba di situ sebetulnya Ustaz? Dalam mereka melakukan kerja mereka seperti itu. Iya, mereka mengatakan ini bukan riba. Ini nisbah karena dikaitkan dengan mudharabah. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat masih ada bau-baunya ke sana. Oh, begitu. Maka sebenarnya kalau kita lihat, cobalah kembali kepada kajian Islam yang murni, bahwa sebenarnya Abdullah bin Jubair itu seorang konglomerat pada masa Nabi Muhammad. Dia itu adalah mungkin bank Islam pertama pada zaman Nabi. Itu mengatakan, wahai saudaraku, kata Jubair, yang dikutip oleh Ahmad Salus dalam bukunya Hukmu Wadu'il Bunuk, hukum tabungan dan deposito menurut fikih Islam, dia mengatakan kisah pertama kita ambil dari zaman-zaman Rasul. Wahai Jubair, aku punya uang, kutitipkan kepadamu, kata Jubair, kata seorang sahabat kepada Jubair. Kata Jubair, jangan kau titipkan, karena kalau kau titipkan, hilang tidak kutanggung, aku pun tidak bisa pakai uangmu kalau titip. Jadi bagusnya gimana? Pinjamkan uang ini kepadaku. Ya, katanya, kamu orang kaya kok kupinjamkan? Kalau kau pinjamkan, katanya, aku bisa memakainya, dan kalau rusak aku ganti. Jadi peminjaman itu sendiri, ketika jatuh masa temponya dan harus dibalikkan, tanpa ada tambahan sedikit pun. Jadi kalau kita merenung kembali, kita baru saja melewati bulan suci Ramadan, kita bisa tidak memakan makanan yang halal di siang hari, maka di bulan Syawal ini pun kita mencoba untuk tidak memakan riba. Itu satu. Jadi kalau umumnya udahlah, gak usah makan riba. Yang lebih warok lagi, nisbah pun tidak dimakan. Tetapi kalau mau lebih umum lagi, ya sudah, bank konvensional pun ada juga yang mengatakan itu halal berdasarkan fatwa Syekh Ali Tontowi. Jadi banyak alternatif, Ustaz Fajar. Terus kalau seandainya sudah menyimpan terlanjur begitu, Ustaz, kira-kira uang ini layaknya dipakai kemana kira-kira untuk dipakainya, kan kira-kira begitu, Ustaz. Makanya ketika awal kita sudah mengatakan tadi, untuk lebih selamatnya jangan dibelikan kepada makanan-makanan, kepada benda-benda istilahnya, supaya tidak kita konsumsi hal yang dilarang itu ke dalam diri kita. Ini kan masalah makanan gitu. Masalah makanan yang mana itu ada pengaruhnya dengan keimanan kita, dengan hal-hal yang lain begitu. Sama juga dengan uang-uang yang tidak jelas kira-kira begitu. Artinya ini mesti dipisahkan jauh-jauh gitu. Apalagi seperti Ustadz seorang kepala keluarga kan gitu. Kalau dikasih anaknya hal-hal yang tidak jelas, nanti itu akan berpengaruh hidup anak itu kepada masa depannya itu selanjutnya. Makanya seorang ayah pun harus bijaksana. Ini uang ini yang tak jelas, yang tak tahu saya, ini mesti disingkirkan gitu. Jadi yang dikasih itu adalah yang halal istilahnya, yang halal begitu. Bagaimana menurut Ustaz Arifin kalau seperti gitu tindakannya? Ya, itu tindakan yang benar, Ustaz Fajrul. Jadi sebenarnya kita yang telah beriman di Madrasah Ramadan ini, telah melahir gelar takwa ini, maka di bulan Syawal ini kita sudah mulai introspeksi diri. Memang rezeki itu tidak seberapa. Dunia ini perlu kita raih. Tetapi azab di akhirat, sanggup nggak kita menanggungnya kalau akhirnya itu sebagai konsekuensi? Makanya banyak orang tidak akan sanggup, Ustaz. Iya, itulah kalau misalnya tidak sanggup terik matahari sudah susah kita, Ustaz. Iya. Jadi memang kalau kita cerdas berpikir, iman kita sekarang lagi dipertaruhkan ini. Iya, betul. Kalau melihat dunia, enak juga lah makan bunga bank itu. Iya. Mau bukan enak lagi, Ustaz, namanya. Enggak kerja, kojo tak kojo dapat 1.500, inilah dia. Makan bunga bank inilah dia. Nah, tetapi apakah kita mau akhirnya menanggung azab di akhirat nanti? Iya, seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Iya. Ini ada rahasianya, Ustaz, ketika Allah mengatakan minhum, sebahagian mereka nih, Ustaz. Jadi tidak semua orang itu akan ke sana, atau dengan pengertian lain, Allah masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Coba lah Ustaz. Mm-mm. Begitu hebatnya dan rahmat Allah itu begitu luasnya. Mm-mm. Walaupun orang sudah berbuat zalim, menghina Allah itu, tapi Allah masih membukakan pintu taubat. Karena itulah bedanya antara kita dengan Sang Pencipta Khalik. Artinya Allah menyebutkan sifat-sifatnya yang 99 itu tidak pernah berubah walaupun sedetik. Sedetik pun tidak seperti kita yang selalu berubah, kan begitu, Ustaz? Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari pengharaman riba ini, Ustaz Fadil? Apakah bunga bank konvensional itu haram? Apakah bunga bank Islam, nisbah bank Islam itu haram? Apakah kita bagaimana Ustaz Fajar simpulkan? Kalau kita melihat dari ayat ini, kalau sudah kita meyakini itu perbuatan tersebut riba, maka waqad nuhu anhu, dan sudah dilarang sebelumnya jauh-jauh hari. Makanya kita simpulkan tinggalkanlah jauh-jauh, jangan sempat terpikirkan oleh kita, disebabkan itu akan mempengaruhi masa depan dan keluarga kecil kita ataupun keluarga besar kita. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini dapat meningkatkan keimanan kita. Saya Fazrul Haq dan bersama saya Ustaz Arifin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, saya